LCSAG sarjana alam goib, apa ada yang mau menerima? Tak. Dua itu saja. Nanti mau nikah sama siapa? Tapi insya Allah kalau kau pegang yang tiga ini, falyabudu rabb hadzal bait. Adapun kekhawatiranmu perutmu akan lapar, at'amahum min ju. Kalau kau takut nanti cemas akan gimana? Wa amanahum min khauf. Saya tidak mengaku ibadah saya banyak, tapi saya mencoba untuk begitu. Pulang dari Mesir, pulang dari Maroko dengan ijazah LCMA. Pengacara, pengangguran banyak acara. Mengajar di masjid subuh, pengajian hadis satu subuh Sabtu satu hadis. Lebih banyak tiang daripada orang. Tapi tetap juga. Pengajiannya setengah sepertiga sob. Kiri kosong, kanan kosong. Itu pun yang datang orang-orang pensiun yang udah dekat-dekat malaikat maut. Tapi Allah berjanji. Dan Allah itu kalau berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Oleh sebab itu, Gontor tidak pernah menjanjikan. Sekolah-sekolah kami dulu tak pernah menjanjikan. Nanti kalau kau tamat akan kau jadi ini. Tidak. Tapi dia janjikan kalau kau tamat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaghfir lahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Tiga ini kita pegang. Oh kalau gitu Ustaz Somad sudah mulai bertakwa. Sudah bertakwa. Proses menuju takwa. Karena kalau saya katakan saya paling bertakwa, ini sebentar lagi naik pesawat rusak juga takwa mata kita. Sebab itu banyak mohon-mohon doa. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan masih terkait dengan itu, apa saja Ustaz wirid antum? Ini mahasiswa semester 1. Saya ketika dibawa ke GLBK Gelora Bandung Lautan Api, ketika itu bergemuruh, katanya 100.000 orang. Kata entertain yang mengatur cahaya itu, nanti Ustaz Somad akan turun dari mobil, turun langkah kaki pertama, hidup lampu, boom, boom, boom. Lalu lampu sorot menyorot dari atas Ustaz, yang lain gelap, Ustaz saja yang terang. Nanti akan turun kain, lalu kembang-kembang api. Saya pun begitu pedenya, begitu sampai di sana, hujan lebat, mati semuanya. Habis semua, streaming-streaming tak bisa. Kemana tempat berpegang? Panitia terdengar suara, gimana ganti, gimana kopi, padam-padam semua, mati-mati semua. Di pintu beberapa jamaah sudah pulang, nampaknya mereka akan ini habis, tutup acara. Disitulah satu-satunya berpegang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Karena Abu Somad banyak dosa, tak mungkin dekat kepada Allah. Maka minta kepada Rasulullah, tapi saya tak minta kepada Nabi, bertawassul mohon kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang zikirnya subhanallah subhanallah, silakan. Yang zikirnya la ilallah silakan, tapi saya pribadi banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak, tapi tidak selamanya kalau mulut saya komat kamin itu selawat. Kadang-kadang saya ngomong juga, cuman earphone-nya saya buat sini. Ya, sebentar. Ya. Disangka orang selawat. Selawat. Tapi saya kira bukan karena selawat itu. Tapi saya kira bukan karena itu, tapi karena doa almarhumah ibu saya. Mungkin itu. Oleh sebab itu yang masih punya ibu, adik-adikku sekalian, doa yang makbul itulah ibu. Pulang dari sini, cium tangannya, beli pakaian yang paling dia suka, cari makanan yang paling dia senang, senangkan hatinya. Kalau dia masih hidup, doanya akan membuka pintu-pintu. Wallah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak pertanyaan ini. Tapi karena waktu, beliau sudah ditunggu oleh pesawat di Solo. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kami dan Ustaz Somad mohon diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa alafu minkum wa jazakumu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.